Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Penyeru kebajikan di mana saja Anda berada, senang sekali pagi ini tele dakwah bisa kembali hadir menjumpai Anda, yakni lomba berdakwah bilhal melalui pesawat telepon. Anda bisa bergabung bersama kami dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jika sudah tersambung nanti, passwordnya adalah Balighu Anni Walau Ayah. Dan saya tidak sendirian, pagi ini masih tetap ditemani oleh adik saya yang setia, yakni Putri Abad Senen. Assalamualaikum, Bud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Putri, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Keluarga? Sehat, alhamdulillah ya. Dan pastinya pemirsa yang ada di rumah selalu sehat, selalu setia menemani kita setiap jam 4:30 pagi hanya di TVRI Nasional tentunya. Dan pemirsa, kami informasikan bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kami di sini, tadi sudah diberitahukan oleh Kak Keri, dengan tema kita hari ini adalah Taubatan Nasuha. Sekali lagi temanya adalah Taubatan Nasuha. Nanti pemirsa kita akan beri waktu 3 menit yang akan muncul di layar kaca. Jadi pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya pastinya ya Kak Keri ya. Iya, dan jangan lupa kalau memang mau membuka Al-Quran atau hadis untuk menjadi rujukan kita, silahkan Anda juga bisa mempersiapkan. Dan tentu kami sangat menekankan agar konten materi yang Anda sampaikan nanti tetap terkait dengan tema kita, yakni Taubatan Nasuha. Hanya saja sebelum kami menerima Anda, kita masih akan mendengarkan terlebih dahulu pengarahannya, Put ya. Betul sekali, sudah hadir dua orang Dewan Hakim yang ada di studio. Yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA dan juga Bapak Dr. Haji Daud Rashid MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana saya semua sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Put, tapi siapa yang akan memberikan pengarahan terlebih dahulu untuk contoh gitu ya, buat para penyeru kebajikan nih. Betul sekali, sebelum kita menerima Anda semuanya, kita persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA untuk memberikan pembekalan dengan tema hari ini Taubatan Nasuha. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para calon da'i, calon mubalik, pada kali ini kita akan mengikuti apa itu tele dakwah yang diadakan oleh TVRI. Nah, dalam hal ini akan dilombakan tentang cara-cara berdakwah ataupun materi-materi yang disampaikan. Adapun yang akan kita perhatikan nantinya tentu bagaimana penafsiran dari ayat-ayat tentang tema yang telah diungkapkan tadi, yaitu Taubatan Nasuha. Bagaimana penjelasan dari ayat-ayat yang dimaksud, yang tentu di sini diharapkan sebagaimana pendapat para ulama, tafsir yang paling diunggulkan atau diutamakan itu apabila penjelasan ayat-ayat tersebut berkaitan atau dikaitkan dengan ayat-ayat lain, atau kalau dalam bahasa tafsirnya adalah penjelasan Al-Quran dengan ayat Quran lainnya, tafsirul Quran bil Quran. Selain itu, yang kedua kemudian juga apabila penjelasan tadi didukung oleh sunnah atau hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang biasa disebut tafsirul Quran bis sunnah. Dan boleh juga yang ketiga, yaitu apabila penjelasannya didukung oleh pendapat-pendapat para sahabat yang tentunya riwayatnya dapat diandalkan kesahihannya, atau yang biasa disebut dengan tafsirul Quran biqaulis sahabi. Nah, dengan demikian nanti tentu diharapkan penafsiran-penafsiran itu dapat dikaitkan dengan hal-hal tersebut, dan ini akan dinilai dari segi bobot penafsirannya, kemudian kelancaran ketika mengemukakan tafsiran atau penjelasan dari ayat tersebut, kemudian ketepatan pemakaian dalil-dalil, ketepatan argumen-argumen yang dikemukakan untuk menunjang penafsirannya, dan juga tidak dilupakan adalah vokal ataupun suara dari para calon mubalik yang akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran ini. Demikian pula intonasi, tekanan-tekanan pada kalimat atau kata-kata ketika hal itu dipandang perlu karena berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan penjelasan ayat-ayat Al-Quran tadi. Nah, demikianlah beberapa hal yang layak diperhatikan sehingga para mufasir yang akan serta atau mengikuti lomba ini dapat memperhatikan hal-hal tersebut dan dapat menjelaskan ayat-ayat sesuai dengan kandungan-kandungan yang dimaksud insya Allah. Demikian hal-hal yang dapat diungkapkan untuk pembekalan bagi calon-calon mufasir yang akan mengikuti tele dakwah pada pagi ini. Iya, jazakallah saya sudah memberikan apapun pembekalan ya. Pembekalan mengenai apa saja yang harus dilakukan pada saat lomba nanti. Betul, supaya nanti penyampainya jelas, lugas dan juga jangan lupa terpercaya. Betul, karena nanti sebagai tanda syukur dari kami yang ada di sini, Anda akan berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000 dan pastinya harus tampil yang terbaik ya Kak Keri ya. Harus maksimal. Betul sekali. Jangan ragu-ragu, namun antara judul dengan isi tetap harus connect, tidak boleh terpencar-pencar, tidak boleh terpisah-pisah karena ini akan mempengaruhi penilaian dari dua orang dewan hakim kita. Betul sekali. Nah, sebelum kita akan menerima penelpon, kita akan sholat subuh terlebih dahulu. Insyaallah. Kita akan mendengarkan kumandang azan subuh terlebih dahulu. Iya, inilah dia pesan-pesan berikut ini. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini dalam acara Tele Dakwah, yakni lomba berdakwah melalui telepon dan pastinya tema pada hari ini adalah Taubat Nasuha. Nanti kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit yang akan muncul di layar kaca, jadi pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah yang mendapatkan juara pada hari ini akan mendapatkan tanda syukur dari kami sebesar Rp500.000. Dan sekali lagi masih di line telepon 5743476 dan 0215743478. Tele Dakwah ini merupakan acara untuk lebih memahami makna dan arti dari ayat suci Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi pemirsa, kita masih mengundang partisipasi Anda dengan tema hari ini adalah Taubatan Nasuha dengan memberikan waktu sebanyak 3 menit bagi para penyuruh kebajikan semuanya. Dan insya Allah nanti para pemirsa semuanya akan dinilai oleh 2 orang Dewan Hakim yang tadi sudah kami perkenalkan di awal acara. Sekali lagi kami mengundang partisipasi Anda di line telepon 5743476 dan 0215743478. Jangan lupa apabila sudah tersambung passwordnya adalah Baligo Aniwalo Ayah. Silahkan, kita masih menantikan partisipasi Anda. Sekali lagi tema hari ini adalah Taubatan Nasuha. Baik, kita masih menantikan partisipasi Anda. Iya, dan pemirsa, kami informasikan apabila nanti Anda keluar sebagai pemenang, jangan lupa menyiapkan foto ukuran postcard, nanti akan kami tampilkan di layar kaca pada saat grand final setelah terkumpul 9 orang pemenang. Baik, kita masih menantikan partisipasi Anda di line telepon 5743476 untuk Jabotabek dan 0215743478. Iya. Nah, sepertinya masih banyak sekali pemirsa yang mencoba menelpon ke sini untuk mencoba bergabung bersama kami di sini yang insya Allah pada kesempatan hari ini temanya adalah Taubatan Nasuha untuk lebih mengasah kreativitas Anda semuanya dalam memahami arti dan makna dari ayat suci Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kita masih menantikan partisipasi Anda dan pastinya mungkin ada yang sedang sholat subuh, sedang bersiap-siap, menyiapkan materi acara. Iya, kita masih menantikan partisipasi Anda sekali lagi di line telepon 5743476 dan 0215743478. Sekali lagi materinya adalah Taubatan Nasuha. Nanti kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit yang akan muncul di layar televisi Anda pastinya. Iya, dan tentu saja Anda harus bersiap-siap dari sekarang karena kami sudah membuka line telepon untuk ketersambungan Anda. Kemudian jangan lupa ketika penyampaian nanti pun Anda harus menyampaikan tetap dengan tenang, dengan tartil sehingga apa yang Anda sampaikan mudah disimak dengan baik. Ya. Tersambung apa aja, Put? Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya Ibu? Baligh anni walau ayah. Iya, dari Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Mila di Banjarmasin. Banjarmasin. Makronya Taubatan Nasuha ya, Bu ya? Iya. Oke, sudah siap? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan Hakim, pemirsa TVRI Kalimantan, pemirsa TVRI yang berbahagia. Sebagai manusia, tidak mungkin kita sini dari kesalahan dan kehilapan. Ketika kita terlanjur dan terkeleset melakukan kesalahan dan dosa, baik kecil, lebih-lebih lagi dosa yang besar, maka bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani adamu khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Yang artinya, semua anak Adam berbuat salah atau dosa, dan sebaik-baiknya orang yang salah atau berdosa ialah mereka yang bertobat. Allah sangat menyukai kepada hambanya yang segera bertobat memohon ampun kepadanya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafir ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah dengan tobat yang sangat ikhlas. Mudah-mudahan Tuhanmu menghapuskan dari kamu semua kesalahanmu dan memasukkan kamu ke surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tobat yang menjadi kebenaran iman itu ialah tobat nasuha atau tobat yang sangat ikhlas. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya yang artinya, tobat nasuha itu ialah penyesalan atau atas dosa ketika engkau terlanjur berbuat dosa, lalu engkau memohon ampun kepada Allah dengan penyesalanmu dari dosa tersebut saat itu juga. Kemudian engkau tidak mengulanginya lagi untuk selamanya. Penyesalan yang timbul dalam jiwa seseorang sehabis melakukan kesalahan merupakan sebuah sikap jiwa yang baik. Bagi seorang muslim harus yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betapapun besar dosa yang kita lakukan, jika kita benar-benar bertobat kepadanya, niscaya Dia akan mengampuninya. Baik. Sampai pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mila dari Banjarmasin. Ya, kita terima lagi Kak Gary penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Passwordnya Bapak? Bali Guani Walau Ayah. Baik, dengan Bapak siapa dari mana ini? Dengan Pak Sofian Tarakan Kalimantan Timur. Pak Sofian, baik, silakan sudah siap ya dengan tema hari ini taubatan nasuha. Insyaallah, Mbak. Silakan, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa al-zalimin, amma ba'du. Ikhwan muslimin, para pemirsa TVRI rahimakumullah, kita terkadang di dalam hidup terselip, terkadang melakukan dosa yang besar maupun kecil. Tapi apabila kita melakukan dosa, apalagi terutama dosa besar, ayo kita segera bertobat. Dan jika kita tobat dengan sesungguh-sungguhnya tobat, insyaallah tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah pengetahuan pernyataan Allah dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa. Pemantau. Waman taba wa aslaha fa'aridu anhum inna allaha kana tawwabu rahim. Dan sesungguhnya Allah akan menerima taubat bila orang itu tidak mengetahui bahwa itu adalah kesalahan dan dosa. Karena itulah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana juga dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 103, wasta'inu birabbikum dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu malaikat jibril dengan bertobat sesungguhnya bertobat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mikirlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kebenaran datang dari Allah, kelemahan dan kedaifan datang dari anak pribadi. Syukur kasih wa adhanallahu'alaikum ajwain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofyan dari Kalimantan Timur. Alhamdulillah. Sudah ada dua orang ya. Iya, betul. Silakan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Balighu anni walau ayah. Ya, bagus. Dari siapa, di mana? Ahsin Mudofar dari Ciputat Tangerang. Ciputat Tangerang. Sudah tahu ya temanya adalah taubatan nasuha. Iya, Tabal bisa langsung mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TVRI yang saya hormati, pada pagi hari ini yang sangat cerah ini, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita manfaatkan seoptimal mungkin dalam situasi yang seperti ini. Kita patut akan mengemukakan sebuah bahasan taubatan nasuha. TVRI dan pemirsa yang saya hormati, dalam situasi dan kondisi dunia yang sangat sulit seperti sekarang ini, maka cenderung bagi kita semua umat manusia yang tiada kuat imannya, maka akan terjadilah sebuah gesekan-gesekan yang nantinya akan membuat kita, apabila kita tidak ada fondamen yang kuat, akan terjadilah perilaku-perilaku kita yang cenderung untuk berbuat salah dan dosa. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, bagaimanakah caranya apabila kita semua mengalami satu perbuatan yang dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan kepada kita semua. Dalam ayat suci Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Oleh karena itu, marilah kita semua untuk bertobat dengan cara kita menyesali apa perbuatan kita dan kita tidak mengulanginya lagi. Di dalam hadis disebutkan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atti'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kita harus cenderung untuk menyesali daripada perbuatan-perbuatan yang dosa yang kita berbuat, sehingga kita tidak akan mengulanginya lagi. Dan ini merupakan suatu tobat. Di dalam hadis diterangkan, an-nadamu taubatun, rawahu Ibnu Majah. Tobat adalah penyesalan. Oleh karena itu marilah kita menyesali dari semua perbuatan kita. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan tobat nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asin. Iya. Dari Tangerang ya. Iya, dan bagus sekali penyampaiannya. Kita nantikan atau langsung sambung? Ya, kita langsung terima lagi. Halo, assalamualaikum. Silakan. Halo. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Baliguani walau ayah. Baliguna ami ayah. Baliguani walau ayah. Baliguani walau ayah. Alhamdulillah. Dengan Mas atau Bapak siapa ini? Dengan Bapak Hatibi Tanggul, Bojonegara Serang. Oh, alhamdulillah. Baik, sudah siap ya dengan temanya taubatan nasuha, Pak? Iya. Silakan, bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad bin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum ila yaumiddin. Kita kaum muslimin hidup di dunia hanya untuk ibadah semata. Firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Ya adalah kami menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadamu, kepadaku. Aku tak menghendaki rizki dari mereka dan tidak menginginkan makanan. Ayat ini jelas mengatakan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Maka sudah selayaknya mereka memperhatikan hikmat tujuan daripada kejadian diri mereka dan mengabaikan tipu daya dunia dengan juhud. Bab dunia akan ruksa binasa dan sebagai batu loncatan bukan tempat tinggal dan kesenangan. Sebagai tempat kediaman dan kesengsaraan bagi orang yang dihalangnya dari persiapan untuk di akhirat. Maka oleh sebab itu orang-orang yang sadar atau insaf, kita tidak tertipu oleh kesibukan dunia untuk melakukan kewajiban ibadah. Di zaman sekarang ini, banyak manusia, saudara-saudara kita kaum muslimin yang tergelincir pada perbuatan maksiat seperti memfitnah, mengadu domba, korupsi, narkoba, perjudian, perzinahan, pembunuhan. Itu perbuatan dosa. Oleh karena itu, bersegeralah bertobat, jangan ditunda-tunda. Nabi bersabda, "Halakul musawwifun." Artinya binasalah orang-orang yang menunda-nunda tobat. Karena dengan menunda-nunda tobat, seakan-akan ia menghubungkan urusannya kepada kehidupan kekal yang bukan urusannya. Oleh karena itu, segeralah saudara-saudara muslimin bertobat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaris sebut ya, Atibi. Tapi pas kok. Pas, alhamdulillah ya. Jadi begitu countdown sudah keluar audionya, memang kita harus bersiap-siap untuk segera menyudahi ceramah kita. Ya, silakan di belakangnya kami terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Baliguani walau ayah. Iya, sepertinya kenal nih suaranya nih. Iya, betul. Siapa ya? Arif. Iya Pak Arif. Monggo Pak Arif, taubatan nasuha. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI di seluruh Indonesia yang saya cintai, sebelumnya kami ucapkan innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah amma ba'du. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin adalah sekelompok kaum yang bersatu dan mempersatukan banyak umat untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Maka dari itu, jika saat ini kita merasa kaum muslimin tapi termasuk sekelompok kaum yang pecah belah dan sulit dipersatukan, maka hendaknya kita segera bertobat kepadanya sebagai bukti bahwa kita bertakwa kepadanya. Sebab jika kita tetap dalam keadaan pecah belah, maka menurut firman Allah, apalagi membanggakan pecahannya, kita termasuk golongan yang menyekutukan Allah. Hal ini bisa kita baca di dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan 32, yang artinya saja supaya cepat adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat dan jangan kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Berdasarkan ayat tersebut, maka kita akan lebih mudah lagi untuk kembali bertobat kepadanya, bahwa setiap manusia oleh Allah diamanati menjadi pemimpin, sebagaimana sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jika kita sadar bahwa kita, setiap kita adalah pemimpin bagi yang lain, maka justru kita tidak akan bisa membanggakan kelompoknya. Karena tugas seorang pemimpin justru mempersatukannya. Nah, itulah pemirsa TVRI Republik Indonesia. Apabila kita saat ini masih dalam keadaan pecah belah, mari kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Dari Jakarta. Dan tadi ada sedikit ralat ya untuk para penyuruh kebajikan bahwasanya teledakwah adalah merupakan dakwah bilisan melalui pesawat telepon ya Put ya. Iya betul sekali. Jadi lomba sekali yang disampaikan melalui pesawat telepon. Pesawat telepon dan insya Allah nanti sebagai tanda syukur dari kami akan mendapatkan hadiah Kak Keri. Betul, oleh karena itu juga bagi Anda yang keluar nanti sebagai penyampai terbaik, kami harapkan bisa menyampaikan atau mengirimkan data diri sekaligus foto koran postcard pastinya. Dan pastinya sudah beberapa penyuruh kebajikan yang sudah menelpon ya. Dan subhanallah bagus-bagus semuanya, kita masih menantikan yang lainnya. Betul pastinya. Tapi pemirsa, sebelum kita akan melanjutkan penelpon lagi, kita mungkin akan rehat dulu sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, masih di 5743476 atau 0215743478. Kami nantikan kesertaan Anda dalam tele dakwah. Ya, betul sekali. Namun sebelum kita akan menerima telepon dari Anda, kita akan bertanya terlebih dahulu kepada dua orang Dewan Hakim. Bagaimana nih Ustaz pendapatnya mengenai beberapa peserta yang sudah ikut dalam hari ini? Gimana nih Ustaz Hamdani dan juga Ustaz Daud? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan khususnya para peserta teledakwah. Alhamdulillah secara garis besar semangat untuk menyampaikan ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Namun memang terus terang tingkat pengetahuan dalam soal materi ini itu sudah barang tentu bervariasi. Yang pertama barangkali kalau sudah berbicara tentang taubatun nasuha, semua peserta harus terfokus kepada ayat yang khusus berbicara tentang taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha di dalam Al-Quran itu cuma satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyi. Nah, jadi tentang peserta-peserta yang seperti ini tidak banyak, ya. Bahkan ada peserta yang mencari tema lain seperti tentang dunia, ya, begitu juga tentang ya ayat yang lain. Secara khusus kita kan berbicara tentang taubatan nasuha, bagaimana supaya taubatan nasuha ini sampai kepada masyarakat yang sedang kita dakwahi. Begitu juga tentang hadis, ya. Mengenai hadis ini kita harus berhati-hati betul bahwa kalau memang kita masih ragu apa yang kita sampaikan di sebuah hadis, lebih bagus kita tidak terlalu berani menyebutkan seperti kata hadis Nabi. Tetapi kalau memang kita yakin, barulah kita katakan seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada resikonya mengatakan sesuatu yang bukan hadis itu sebagai hadis, ini kita akan terjebak di dalam sebuah peringatan Nabi, mengkhatab alaiya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia harus menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Dan ini semuanya sebagai sebuah dosa yang cukup besar. Jadi karenanya seperti ibu yang peserta pertama ini, sudahkah yakin bahwa itu sebagai sebuah hadis? Barangkali ini yang perlu ibu cek kembali. Terima kasih. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk ulasannya. Dan kita masih bersiap untuk menantikan telepon dari para penyuruh kebajikan. Namanya tersambung nih Putni. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, passwordnya? Balego Ani Walau Ayah. Alhamdulillah, kayaknya udah gak asing lagi nih suaranya. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Bapak siapa? Anta di Ciputat. Oke, baik, silakan Bapak, silakan langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa, kita sebagai manusia tidak luput dari berbuat dosa. Ada dosa yang kita sadari dan ada dosa yang kita tidak sadari. Ada dosa lahir dan ada dosa batin. Dosa-dosa yang kita lakukan dapat membuat kemurkaan Allah dan tertutup pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Untuk dapat kembali kepada ampunan Allah dan untuk dapat rahmat dan kasih sayang Allah, kita harus taubat. Taubat adalah satu anugerah dari Allah kepada manusia, agar manusia yang berbuat kesalahan dan dosa tidak berputus asa. Dan taubat adalah jalan bagi manusia mensucikan diri dan kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 39, "Faman taba min ba'di julmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Maka barang siapa yang taubat sudah kekejalimannya dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis dari Abu Hamzah Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah gembira menerima taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian ketika menemukan kembali ontanya yang hilang di padang luas. Setelah bertaubat, sepatutnya kita lebih takut kepada Allah, lebih rasa bersalah, lebih rasa berdosa, lebih rasa hina terhadap Allah. Inilah sifat-sifat kehambaan yang mesti ada dalam hati kita, bahkan bertambah setelah kita taubat. Inilah yang dinamakan taubatan nasuha, yaitu taubat lahir batin. Jangan berlaku sebaliknya, setelah taubat hilang rasa hamba kita, tumbuh sifat-sifat ketuanan. Setelah taubat merasa diri tidak berdosa, merasa diri suci, merasa layak masuk surga, dan hilang rasa takut kepada Allah. Apa artinya dalam kasih sayang? Apa artinya kalau kasih sayang Allah hilang setelah kita taubat? Apa artinya sifat hamba kita hilang setelah bertaubat? Apa artinya setelah taubat jadi sombong dan jauh dari Allah? Ini taubat palsu namanya. Kita wajib taubat dari taubat palsu. Seperti ini, untuk itu kita setelah sholat berdoa dan merintihlah kepada Allah. Ilahi lasulil firdausi ahlan wala aqwa ala nari jahim. Amlo fahabli taubatan wa'fir junubi fa inna ga gofiru jambil azim. Ya Allah, aku tidak layak untuk surgamu, Tapi aku juga tak sanggup menanggung sisa api nerakamu. Untuk itu terimalah taubatku ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Wabihi walau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya Put. Ya. Kita seperti dibuat terbang gitu ya dengan urian Pak Anto. Betul sangat sekali. Luar biasa. Tapi tetap yang menentukan adalah Dewan Hakim. Iya. Kita akan sambut di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya? Balik doani walau ayah. Dari siapa, di mana? Yusuf, sebeda Yusuf. Yusuf ya? Iya. Iya, silahkan. Tema kita adalah Taubat Tanasuha. Bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. Wahuwa isdaqul qail, a'udhu billahi minas syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Al-Ayah. Pemirsa TVRI, di mana saja anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan makhluk yang paling mulia, dan diberikan akal dan nafsu. Kalau kita lihat malaikat, diciptakan oleh Allah diberikan akal. Kalau kita lihat binatang diberikan nafsu. Tetapi kita manusia diberikan oleh Allah adalah akal dan nafsu. Sehingga dengan akalnya kita bisa dapat melebihi malaikat derajatnya. Tetapi derajat yang mulia-mulia itu akan hilang sirna, bahkan akan hina kalau kita melakukan memenuhi menurutkan hawa nafsu kita. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyeru kita apabila kita sudah terlanjur menjorong kita dalam nafsu, memperturutkan hawa nafsu kita, senantiasa menyeru kita, ya ayuhalladina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Hadirin sedang di mana saja anda berada, kita punya kalbu, kalbu kita sudah tertutupi oleh debu-debu yang senantiasa karena kita memperturuti hawa nafsu. Kita mempunyai hati, hati kita selalu penuh dengan noda-noda akibat kita sudah sering melaksanakan dosa-dosa. Ingatlah, pada suatu saat pada kita nanti tidak akan mampu untuk berbuat, di mana ketika ajal sudah mendekat kita tidak akan mungkin dapat bertobat karena pintu-pintu tobat sudah tertutup rapat. Ingatlah hadirin, Rasulullah SAW sendiri senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau ada di maksum dipelihara dari dosa-dosa, tetapi dia senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Rasulullah SAW dalam surah Hadid, wallahi demi Allah sesungguhnya aku ini la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min syab'ina maratan. Aku bertobat kepada Allah setiap harinya tidak kurang dari 70 kali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf dari Bandung. Alhamdulillah, bagus sekali ya. Iya. Dan sejuk gitu ya. Iya, tapi sepertinya enggak belum terdengar yang mubalighahnya. Mubalighah tadi pertama. Oh iya, baru satu ya. Baru satu. Tadi. Kami masih menantikan yang lain di 5743476 atau 0215743478. Silakan Anda yang cinta dengan penyampaian nilai-nilai kebajikan untuk mengekspresikannya melalui teledakwah, dan tema kita kali ini adalah taubatan nasuha. Jangan lupa jika Anda keluar nanti sebagai penyeru kebajikan terbaik dalam kesempatan kali ini, Anda juga akan mendapatkan tanda syukur dari kami berupa hadiah Rp500.000. Bukan begitu Putri? Iya, betul ya. Sekali Kak Keri. Dan pastinya pemirsa semuanya, Jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligo Aniwalo Ayah, dan harus memperhatikan waktu yang kita berikan sebanyak 3 menit. Mm-hmm. Jadi harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya Kak Keri ya. Iya. Artikulasi, kemudian intonasi seperti yang betul tadi sudah diberikan pada waktu pembekalan. Betul, kesesuaian antara tema dengan isi juga yeah harus menjadi perhatian yang baik oleh para peserta tentunya. Iya, yeah, betul. Agar nanti penyampaiannya insya Allah masih tetap fokus seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Deutrasi tadi. Iya. Yeah, kami masih menantikan Anda, silakan di line telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Betul sekali. Dan juga kami informasikan apabila nanti salah satu Anda keluar sebagai pemenang, jangan lupa menyiapkan foto ukuran poster yang akan dimunculkan di layar kaca. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya Bapak. Salihu anni walau ayah. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Ahmad Sidoarjo. Pak Ahmad Sidoarjo, silakan Bapak bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa TVRI rahimakumullah, banyak orang yang dicintai Allah, orang-orang yang beriman itu pun telah melaksanakan dosa. Bahkan bukan hanya manusia biasa yang melakukan dosa, Nabi Adam pun juga demikian. Tetapi Nabi Adam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala diberi kalimat, yakni kalimat agar ia mau memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Jadi kalimat ini Nabi Adam membaca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam menyesali atas dosa yang dilakukannya ketika ia di surga, sehingga ia merasa merugi apabila Allah tidak mengampuninya, apabila Allah tidak menyayanginya. Maka di situ Allah fataba alaihi, karena apa yang telah diucapkan oleh Nabi Adam tersebut, Allah mengampuni dosanya. Oleh karena itu pemirsa rahimakumullah, kita sebagai manusia yang banyak melakukan dosa, baik itu dosa syirik, dosa membunuh, dosa zina, dosa pandangan, dosa kemaluan, maupun menampakkan perhiasan pada orang lain yang bukan muhrimnya, itu semua adalah perbuatan dosa. Oleh karena itu, kapan kita bertobat? Kita bertobat adalah dalam surat An-Nisa ayat 17 dijelaskan, min qarib, jadi adalah sangat dekat waktunya, yakni sebelum datangnya kematian. Oleh karena itu, Allah sebagai Tuhan kita memerintahkan pada orang-orang yang beriman. Dalam surah At-Tahrim, di permulaan ayat ke-8, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi sebelum kita sampai kepada ajal yang telah ditentukan oleh Allah, Allah sudah berfirman, hendaklah kalian bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Lalu apa yang didapatkan setelah kita taubat? Jadi Allah akan menghapuskan segala dosa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, dan penyampainya juga lancar ya Bud ya? Alhamdulillah. Bagus, kita sobat terima langsung. Iya, silakan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya? Bantuan nih walau ayah. Iya, dari siapa di mana? Abdul Razik nih. Abdul Razik, Ciputat ya. Iya, silahkan ya. Temanya adalah taubatan dosa. Taubatan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar, dewan juri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Tidak lepas daripada itu pula, manusia termasuk manusia banyak melakukan hal-hal kesalahan disebut dosa. Sebagaimana hadis Nabi, ya ibadi, in kum tukhti'una billayli wan nahari wa an aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sungguhnya kamu sekalian telah berbuat kesalahan ketika malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka mintalah kamu satu ampunan dengan bertaubat, maka aku akan mengampuni kamu sekalian. Hadis riwayat Muslim, hadis kursi. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, karena siang malam kita melakukan dosa, dianjurkan untuk bertaubat. Dikatakan surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni murninya bertaubat, itu taubatan nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertaubat nasuha terbagi tiga. Dia bukti bahwasannya bertaubat, yaitu menyesal dalam hatinya, kemudian mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bukti, kemudian tidak melakukan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Ali Imran ayat 135, walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan itu sedang mereka mengetahuinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Razik dari Ciputat. Iya, betul sekali. Oh, masih ada satu lagi. Ya. Baik, kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya Bapak? Balighu anni walau ayah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Dengan Bapak Rohimin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Baik, sudah siap ya Pak ya? Silakan langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ila akhir ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu bani adama khata wa khairul khata'i nattawwabun. Saudara-saudara pendengar TVRI rahimakumullah, dahulu manusia diciptakan oleh Allah dari kesucian. Lantas Allah tiupkan ke dalam janin di alam rahim. Di alam itu rohani manusia dalam keadaan suci. Kemudian Allah tiupkan rahim itu dan dia lahir ke alam dunia. Allah masih menjadikan rohani itu suci sampai dengan usia manusia sebelum balik. Namun seiring dengan bergantinya waktu, manusia berlumuran dengan dosa. Cahaya suci yang dahulu diberikan oleh Allah dikotori oleh dosa-dosa. Cahaya hati yang dahulu terang benderang dikotori oleh dosa. Sehingganya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertobat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada kita untuk tobat kepadanya. Ada empat hal yang harus kita lakukan dalam bertobat agar mencapai hasil yang baik. Yang pertama, setelah bertobat kita harus menambah waktu menuntut ilmu. Yang kedua, kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga, kita harus merubah cara berpikir, cara berbicara, dan cara berpenampilan. Yang keempat, kita harus merubah perkumpulan kita di kehidupan sehari-hari. Jika empat hal telah kita lakukan, maka pertobatan itu akan menuai hasil yang maksimal. Tidak sebagaimana dahulu ketika kita belum melakukannya, tobat demi tobat kita lakukan, namun kesalahan demi kesalahan kita lakukan. Marilah kita perbaiki hati kita dengan bertobat kepada Allah. Sebab Rasulullah juga bertobat dalam sehari 100 kali istighfar. Iya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahman dari Kalimantan Selatan. Tampaknya merupakan peserta teledakwah hari ini yang terakhir. Dan Anda boleh bersiap juga untuk tema pekan depan. Apa tema depan, Put? Iya, tema pekan depan adalah manisnya iman. Jadi persilahkan dipersiapkan materi yang akan disampaikan untuk minggu depan ya. Manisnya iman sekali lagi. Baik, dan sekarang Kak Keri kita akan mendengarkan bersama ulasan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Haji Daud Rashid MA mengenai materi hari ini, yaitu taubatan nasuha. Kami persilahkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sudah selesai tele dakwah kita. Dan sekali lagi dari para peserta itu memang ada beberapa catatan. Yang pertama memang perlu diperhatikan soal fasohah dalam menyampaikan ayat ataupun hadis. Janganlah sampai yang tidak pendek dipendekkan, yang panjang tidak dipanjangkan. Jadi ketepatan mengutip ayat dan bagaimana cara membacanya, ini adalah poin penting. Kemudian mengenai taubatan nasuh, kita sudah semuanya paham dan ini sudah menjadi sebuah term yang sangat populer di tengah masyarakat kita, bahwa masyarakat ataupun individu manusia pasti akan salah. Dan itu memang sifat yang melekat pada diri manusia. Nisyan, insan, itu sifat lupa. Jadi manusia akan berpotensi untuk lupa.